Galatia paos 6. Para semeton, yening wenten ring pantaran semetone sane iwang, semeton sane ketuntun antuk roh ide sang yang widiwase, patut saling ngalap kasor nuntun semeton punike mewali ke margine sane patut. Semalihe, yat nain ragan semetone, mangde semeton ngerage sampunang taler kantos keni gegodan. Pada saling tulungin je sejeroning negen tetegenan semetone. Melantaran punike semeton pacang lakonin pituduh ide sang Kristus. Yening wenten anak merasa dewek nyane maji, nanging amun jatine ipun tanpa ji, anake punike ngapus dewek nyane niri. Anake suang-suang patut nguji pekardin nyane niri-niri. Yening kepanggih becik, kenginan ipun nyidayang nyumbungang dewek, ngeniang paindikan sane sampun kardi ipun, tur ninten mandingang ring paindikan sane sampun kekardi antuk anak sane lianan. Santukan, anake suang-suang, patut negen tetegenan nyane niri-niri. Anake sane nampi pepelajahan agama Kristen, ipun patut ngedumang pederbian nyane sane becik sareng ring gurun nyane. Sampunang je semeton ngapus rage, santukan tan wenten anak sane meresidayang melog-melog ide sang yang widiwase. Anake pacang muponin, punapi je sane tandur ipun. Yening ipun metetanduran sejeroning pekitan indriani pune sane sekale, ipun pacang muponin padem. Nanging yening ipun metetanduran sejeroning roh ide sang yang widiwase, ipun jagi muponin urip langgeng saking roh ide sang yang widiwase. Punika awinane, sampunang je irage wadih mepekardi ayu, santukan yen sampun tutug masanipun, irage pacang muponin pikoleh nyane asal irage nenten ngelewo. Duaning punike, mumpung kantun wenten sele buat irage, irage patut mepekardi ayu ring anake sami, minekadenipun pisan, ring para semeton irage sani nunggil kepercayaan. Indayang jetlek tekang, ambate ageng aksara sani tulis tiang ring semeton antuk tampak liman tiange niri. Anake sani memanah ngedengang pedewekan nyane, miwah demen maosang paindikan sani sekale kewanten, anake punike sani ngusahang, tur maksa semeton mangde mesunat. Indike punike margiang ipun, wantah mangde ipun tan keni sengsara melantaran salib ide sang Kristus. Anake sane mesunat, ipun taler tan ngelakonin titah pidabdab torate punike. Anake punike ngedotang mangde semeton mesunat, mangde ipun nyidayang nyumbungang dewekne, mungguing semeton sampun setinut ring upekarani pune sane secara sekale. Nanging pebuat tiang, tiang wantah nyumbungang dewek tiange sejeroning salib penembahan iragane ide yang Yesus Kristus. Santukan melantaran salib idane punike jagate sampun tan peguna pebuat tiang, kadiasa punike taler tiang tanpa guna pebuat jagate. Punika awinanipun, indik mesunat, wiyadin tan mesunat, punika nenten penting. Nanging sane penting, inggih punika, indik dados manusia sane anyar. Pebuat anake sane ngelaksanayang pidabdabe puniki ring urip nyane, tiang mepinunas, mangde ide sang yang widiwase mepaice sutrepti rahayu miwah sih pesuecan ring ipun sinarengan ring pare kaulan ide sangyang widiwase. Pemupudipun, sampunangje wenten anak sane mekewohin tiang, santukan ring sikian tiange wenten kuman sane nyinahang, mungweng tiang puniki dados parekan ide yang Yesus. Para semeton, tiang mepinunas mangdesih pesuecan penembahan iragane ide sang yang Yesus Kristus nyarengin semeton sinamian. Amin.